Kadang merasa sulit untuk mensyukuri apa yang ada, apa yang ada. Atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada, apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahaya. Asalkan kita terus percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahagia. Asalkan percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Jangan aku di sini. Bye.